indah telah bernoda. Sedih bahagia menjadi satu. Malam itu ku dirayu dan dicumbu. Kata manis bagai madu dalam pelukmu aku terlena. Layu, kau tinggal daku.